Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua dimulai dari halaman 438. Kitab Adab Nikah bab ketiga. Sebagai lanjutan dari sebelumnya. Dan ada yang mengatakan bahwa ini juga adalah pada masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang laki-laki dinamakan dengan Abu Isa atau Bapak Isa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Isa tidak mempunyai bapak. Diriwayatkan Abu Umar atau Bini dari Ibnu Umar. Maka yang demikian itu dimakruhkan. Anak yang keguguran, seyogialah diberi nama. Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah berkata, sampai kepadaku hadis yang menerangkan bahwa anak yang keguguran itu berteriak pada hari kiamat di belakang ayahnya. Seraya berkata, engkau menyia-nyiakan aku. Engkau biarkan aku tidak bernama. Lalu menjawab Umar bin Abdul Aziz, bagaimana memberikan nama sedang dia tidak diketahui apakah dia anak laki-laki atau anak perempuan. Maka sahut Abdurrahman, sebagian dari nama-nama itu ada nama yang dapat mengumpulkan keduanya. Seperti Hamzah, Ammarah, Talha, dan Utbah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu akan dipanggil pada hari kiamat dengan namamu dan nama bapakmu. Dari itu maka baguskanlah namamu. Diriwayatkan dari Abu Dawud dari Abi Darda. Barang siapa mempunyai nama yang tidak disukai, maka disunahkan menggantikannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama Al-Ash dengan Abdullah, adalah nama Zainab itu Barrah. Lalu Nabi SAW bersabda, hendaklah ia membersihkan dirinya. Lalu Nabi SAW menamakannya Zainab. Begitu pula telah datang larangan tentang penamaan Aflah, Yasar, Nafi, dan Barokah. Karena ada yang menanyakan, adakah di situ keberkatan? Lalu dijawab, tidak ada. 4. Menyembelih akikoh. Dari anak laki-laki, 2 ekor kambing, dan dari anak perempuan, 1 ekor kambing. Dan tidak mengapa dengan 1 ekor kambing untuk anak laki-laki atau anak perempuan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW menyuruh pada anak laki-laki untuk diakikahkan dengan 2 ekor kambing, dan pada anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Diriwayatkan At-Tirmidzi. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW menyembelih akikoh untuk Al-Hasan dengan 1 ekor kambing. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ali. Dan ini adalah suatu keentengan tentang mencukupkan 1 ekor kambing saja. Nabi SAW bersabda, beserta anak laki-laki itu akikahnya, maka tumpahkanlah darah daripadanya atau sembelihlah hewan yang boleh disembelih itu dam atau kepadanya yaitu kambing. Dan buangkanlah daripadanya yang menyakitkan. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Salman bin Amr. Dan termasuk sunnah, menyedekahkan emas atau perak seberat timbangan rambutnya. Telah datang yang demikian itu hadis yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Fatimah radhiyallahu anha pada hari yang ketujuh dari kelahiran Husain supaya ia mencukur rambut Husain dan bersedekah dengan perak seberat rambutnya. Diriwayatkan Al-Hakim dari Ali. Aisyah radhiyallahu anha berkata, jangan dipecahkan tulang hewan yang diakikahkan itu. 5. Bahwa disuapkan anak yang baru lahir itu dengan tamar atau barang yang manis. Diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang mengatakan, aku melahirkan Abdullah bin Az-Zubair di Quba. Kemudian aku bawa dia kepada Rasulullah SAW. Lalu aku letakkan pada pangkuannya. Kemudian Rasulullah SAW meminta tamar. Lalu dikunyahkannya. Kemudian dimasukkannya ke dalam mulut Abdullah. Maka adalah benda yang pertama masuk ke dalam mulutnya ialah air liur Rasulullah SAW. Kemudian suapannya dengan tamar. Kemudian ia berdoa dan memohon barokah untuk Abdullah. Dan adalah Abdullah bin Az-Zubair, anak yang pertama yang dilahirkan dalam Islam. Maka amat gembiralah para sahabat dengan yang demikian. Karena telah dikatakan kepada mereka bahwa orang Yahudi telah menyihirkan kamu, sehingga kamu tidak akan memperoleh anak lagi. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Asma. Adab ke-12 mengenai talak atau perceraian. Bahwa talak itu diperbolehkan tetapi amat dimarahi oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya talak itu diperbolehkan apabila tak ada padanya yang menyakitkan dengan badil. Dan manakala mentalakkan istri itu, maka sesungguhnya telah menyakitkannya. Dan tidak diperbolehkan menyakitkan orang lain kecuali dengan penganiayaan daripada pihaknya atau mendatangkan kemadaratan daripada pihaknya. Allah Ta'ala berfirman, fa'in ato'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Artinya, jika mereka telah menurut, maka janganlah kamu mencari jalan untuk merugikannya. Surat An-Nisa ayat 34. Artinya, janganlah kamu mencari dalih untuk bercerai. Kalau bapak si suami tidak suka kepada wanita itu, maka hendaklah diceraikannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, adalah di bawah kekuasaanku seorang istri yang aku cintai, dan adalah bapakku tidak menyukainya dan menyuruh aku menceraikannya. Lalu aku datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Hai Ibnu Umar, ceraikanlah istrimu itu." Diriwayatkan At-Tirmidzi dan yang lain-lain. Maka keterangan ini menunjukkan bahwa hak bapak adalah didahulukan. Tetapi bapak itu tiada menyukainya adalah bukan karena maksud yang buruk. Seperti Umar radhiyallahu anhu tadi. Manakala istri itu menyakiti akan suaminya dan jahat sikapnya terhadap kepada keluarga si suami, maka adalah istri itu menganiaya. Dan begitu pula, manakala istri itu jahat akhlaknya, atau rusak agamanya. Ibnu Mas'ud berkata mengenai firman Allah Ta'ala, "Wala yakhrijna illa ayya'tina bifakisatim mubayyinah." Dan janganlah mereka keluar, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang terang. Surat At-Talaq ayat 1. Bahwa manakala wanita itu jahat sikapnya terhadap keluarga si suami dan menyakitkan suaminya, maka itu adalah perbuatan yang keji. Firman itu dimaksudkan pada iddah, tetapi dapat mengingatkan pada maksud yang tersebut tadi. Kalau yang menyakitkan itu datang dari suami, maka istri dapat menebus dirinya dengan menyerahkan harta. Dan dimakruhkan bagi suami mengambil dari istrinya lebih banyak daripadanya yang diberikannya dahulu. Karena yang demikian itu adalah memberatkan dan memikulkan ke atas pundak istri dan merupakan perniagaan terhadap kehormatan si istri. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. Maka tidak mengapa barang itu dibayar atau diberikan oleh perempuan itu untuk menebus dirinya. Surat Al-Baqarah ayat 229. Maka diambil kembali oleh si suami apa yang telah diambil oleh si istri. Yang lebih kurang daripadanya itu adalah lebih layak dengan tebusan itu. Kalau istri itu meminta diceraikan tanpa sesuatu yang menyakitkan, maka dia itu berdosa. Nabi SAW bersabda, perempuan mana saja yang meminta pada suaminya akan cerai tanpa sesuatu yang menyakitkan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Dan pada kata-kata yang lain, maka surga haram kepadanya. Dan pada kata-kata yang lain lagi, Nabi SAW bersabda, wanita yang mencabut perkawinan dengan membayar kepada suaminya atau khulu adalah munafik. Diriwayatkan An-Nasa'i dari Abu Hurairah. Kemudian, hendaklah suami itu menjaga pada talak empat perkara. Satu, bahwa diceraikannya dalam masa suci, di mana ia tidak bersetubuh dengan istrinya dalam masa suci tadi. Karena talak dalam masa haid atau dalam masa suci, di mana ia telah bersetubuh padanya, adalah bid'ah dan haram, walaupun talak itu jatuh. Karena memanjangkan masa iddah kepada wanita yang diceraikan. Kalau telah diperbuat yang demikian, maka hendaklah ia rujuk kembali kepada wanita itu. Ibnu Umar telah menceraikan istrinya dalam masa haid. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Umar radhiyallahu anhu, sebelumlah dia supaya rujuk kepada istrinya sampai wanita itu suci, kemudian berhaid, kemudian suci lagi. Kemudian kalau ia mau juga, niscaya ditalakkannya. Dan kalau mau, niscaya ditahankannya wanita itu. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Maka itulah iddah yang disuruh oleh Allah untuk ditalakkan wanita padanya. Sesungguhnya Nabi SAW menyuruh bersabar sesudah rujuk dengan dua kali suci. Adalah supaya tidaklah maksud daripada rujuk itu untuk talak saja. Kedua, bahwa meningkatkan kepada satu talak. Maka janganlah dikumpulkan di antara tiga talak. Karena satu talak sesudah iddah itu mendatangkan faedah kepada maksud dan memberi faedah untuk boleh rujuk dalam iddah kalau ia menyesal. Dan boleh memperbarui perkawinan sesudah lalu iddah kalau ia mau. Dan apabila menjatuhkan talak tiga, kadang-kadang timbul penyesalan. Maka berhajat telah dikawinkan dahulu bekas istrinya itu oleh muhalil atau cina buta. Dan kepada bersabar ketika lamanya. Dan ikatan nikah si muhalil itu adalah dilarang. Dan adalah bekas suaminya itu yang berusaha pada perkawinan si muhalil. Kemudian adalah hatinya itu tersangkut dengan istri orang lain dan untuk menceraikannya, yakni istri dari si muhalil. Sudah ia dikawinkan dengan si muhalil. Kemudian perbuatan itu membuat si muhalil lari dari istrinya. Semua itu adalah hasil dari mengumpulkan talak tiga sekaligus dan dalam melakukan talak satu adalah mencukupi maksud tanpa dikhawatiri apa-apa. Dan tidaklah aku mengatakan bahwa mengumpulkan ketiga talak itu haram. Tetapi itu adalah makruh dengan segala pengertian tersebut. Dan aku maksudkan dengan makruh ialah dengan meninggalkan memandang kepada talak itu sendiri. Tiga, hendaklah dengan cara lemah lembut berbuat alasan menceraikan istri tanpa menggertak. Memandang ringan terhadap istri. Dan hendaklah menyenangkan hati istri dengan memberikan hadiah sebagai jalan menghibur dan menampalkan kepadanya apa yang telah menimpa istrinya itu dari kepergian bercerai. Allah Ta'ala berfirman, "Famatti'uhun," artinya, dan berilah kepada mereka pemberian. Surat Al-Baqarah ayat 236. Pemberian itu adalah wajib meskipun tidak dinamakan untuk istri itu mas kawin pada pokok pernikahan dulu. Ada Hasan bin Ali radhiyallahu an bercerai dan kawin. Lalu pada suatu hari datang menghadap sebagian sahabatnya karena ditalakkannya dua orang dari istrinya. Maka Hasan berkata, "Katakanlah kepada keduanya, beridahlah." Dan beliau menyuruh sahabatnya itu supaya menyerahkan kepada masing-masing dari kedua bekas istrinya itu 10.000 dirham. Maka sahabat itu pun terus melaksanakannya. Tatkala sahabat itu datang kembali kepada Hasan radhiyallahu an, maka beliau bertanya, "Apakah yang diperbuat oleh kedua wanita itu?" Sahabat itu menjawab, "Yang seorang menunggingkan kepalanya dan menungging-nunggingkannya. Dan yang seorang lagi menangis dan terseduh-seduh. Lalu aku mendengar ia mengatakan, harta yang sedikit dari kecintaan yang bercerai." Maka Al-Hasan menundukkan kepala dan amat merasa belas kasihan kepadanya. Seraya berkata, "Kalaulah ada aku ini melakukan rujuk dengan wanita yang telah aku ceraikan, niscaya akan aku rujuk kepadanya." Pada suatu hari Al-Hasan datang kepada Abdurrahman bin Haris bin Hisam, seorang ilmah fikih yang dan pembesar Madinah. Dan di Madinah waktu itu tak ada bandingnya. Dan Aisyah radhiyallahu anha membuat perumpamaan tentang Abdurrahman tersebut, di mana Aisyah berkata, "Jikalau tidaklah aku berjalan akan perjalananku itu, niscaya aku lebih suka mempunyai 16 anak laki-laki daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti Abdurrahman bin Halb bin Hisam." Maka Al-Hasan masuk ke rumah Abdurrahman dan Abdurrahman menghormati dan mempersilahkan duduk pada tempat duduknya. Berkata Abdurrahman, "Mengapa tidak engkau kirim kabar kepadaku supaya aku datang kepadamu?" Al-Hasan menjawab, "Ada hajat sedikit bagiku." Abdurrahman berkata, "Apakah hajat itu?" Lalu Al-Hasan menjawab, "Aku datang kemari hendak meminang anak tuan." Mendengar itu, lalu Abdurrahman menundukkan kepalanya. Kemudian beliau mengangkatkannya kembali seraya berkata, "Demi Allah, tidak adalah di atas bumi ini orang yang berjalan yang lebih mulia daripada, yang lebih mulia padaku selain dari engkau. Tetapi ketahuilah engkau kiranya bahwa putriku itu adalah belahan dadaku, akan menyakitkan aku dengan apa yang menyakitkan dia, akan mengembirakan aku dengan apa yang mengembirakan dia. Engkau adalah orang yang suka mentalak istri. Maka aku takut nanti engkau talakkan dia. Jika engkau perbuat yang demikian, niscaya aku takut akan berubah hatiku tentang mencintaimu dan aku tidak suka akan merubah hatiku kepadamu. Karena engkau adalah belahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau membuat syarat bahwa engkau tidak akan menceraikannya, niscaya aku kawinkan dia dengan kamu." Mendengar itu, Al-Hasan berdiam diri, bangun, dan keluar. Berkata sebagian keluarganya, "Aku mendengar Al-Hasan sedang berjalan mengatakan, Abdurrahman tidak bermaksud selain mau menjadikan anak perempuannya suatu pikulan pada leherku." Dari Ali radhiyallahu an tidak merasa senang lantaran banyaknya Al-Hasan menceraikan istrinya. Maka ia meminta maaf di atas mimbar, seraya mengucapkan dalam pidatonya, "Sesungguhnya Hasan suka sekali menceraikan, maka janganlah kamu kawinkan dengan dia." Lalu bangunlah seorang laki-laki dari Hamadan, seraya berkata, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya akan kami kawinkan dengan dia, siapa yang dikehendakinya. Kalau dia suka, niscaya dipegangnya terus. Dan kalau dia kehendaki, niscaya ditinggalkannya." Maka bergembiralah Ali radhiyallahu an dengan penjawaban yang demikian, seraya bermada. Kalaulah aku penjaga pintu, pada pintu surga, sungguh kukatakan kepada hamba dan itu, masuklah engkau, selamat, bahagia. Dan ini adalah peringatan bahwa orang yang menyakitkan kekasihnya, baik istri atau anak, dengan cara yang memalukan, maka tiada seyogialah disetujui. Persetujuan itu adalah keji, tapi menurut adab kesopanan ialah menantangnya sedapat mungkin. Karena yang demikian itu adalah menggembirakan akan hatinya dan lebih sesuai bagi batin penyakitnya. Dan maksud dari yang tersebut itu adalah penjelasan bahwa talak diperbolehkan atau mubah. Dan Allah telah menjanjikan akan kekayaan seluruhnya, baik dalam perceraian dan pernikahan. Allah Ta'ala berfirman, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian atau janda di antara kamu. Dan hamba saya laki-laki dan perempuan yang patut. Kalau mereka miskin, nanti Allah akan memberinya kekayaan dan kemurahannya. Surat An-Nur ayat 32. Dan Allah berfirman, dan kalau keduanya bercerai, Allah akan mencukupkan kepada masing-masing dengan karunia-Nya. Surat An-Nisa ayat 130. 4. Bahwa tidak membuka rahasia wanita, baik ketika sudah bercerai atau masih dalam ikatan perkawinan. Telah tersebut dalam hadis sahih mengenai membuka rahasia wanita itu akan besar azabnya. Diriwayatkan Muslim dari Abu Sa'id. Diriwayatkan dari setengah orang-orang soleh bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya. Lalu orang bertanya kepadanya, apakah yang meragukan engkau tentang wanita itu? Ia menjawab, orang yang berakal tidak akan merusakkan tabir istrinya. Tatkala telah diceraikannya, lalu ia ditanyakan, mengapa engkau ceraikan dia? Lalu ia menjawab, apakah hubungan saya dengan wanita orang lain? Maka inilah penjelasan apa yang menjadi kewajiban suami.